السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan para pendengar suara al-iman, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di majlis yang mulia ini, yaitu majlis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada bab tentang keutamaan pola hidup zuhud di dunia ini dan tidak mengejar dunia sehingga melalaikan seorang dari Allah, melalaikan dari mengingat Allah, dari mengingat akhiratnya. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'u al-mayyita thalathatun, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u thnani, maka yang dua kembali setelah mayat jenazah dimasukkan dalam kuburnya dan telah dikebumikan mayat tersebut, maka yang dua akan kembali, wayabqa wahidun, dan yang akan tetap bersama mayat itu adalah satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta dan keluarganya, keluarga dan hartanya kembali, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini untuk beliau menggambarkan kepada kita bahwa apa yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Seorang apabila meninggal, yang tinggal bersamanya, yang tetap bersamanya, yang menemaninya di kuburannya adalah amal perbuatannya. Adapun harta yang dengannya mayatnya dibawa ke kuburan, mobilnya, kendaraannya, dan yang lainnya, juga keluarganya, anak dan familinya, teman-temannya, semua akan meninggalkannya. Tidak ada dalam sejarah seorang istri apabila suaminya meninggal mau ikut masuk dalam kuburan bersama-sama. Walaupun dalam ucapan-ucapan yang kita dengar, ya, bahwa mencintai sampai mati antara suami dan istri, demikian pula anak dan yang lainnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang apabila ada kerabatnya, saudaranya, ayahnya, ibunya meninggal, dia ikut mau masuk dalam kuburan, dikubur bersama-sama dengan orang tuanya atau orang yang dicintainya. Maka dari itu, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa yang tinggal bersama seseorang dalam kuburannya adalah amalnya, ini adalah merupakan anjuran kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang akan menemani kita. Adapun yang lainnya akan kita tinggalkan. Harta. Harta dunia ini semua akan ditinggalkan. Yang dibawa mati adalah amal perbuatan. Jabatan, pangkat, bintang-bintang yang dimiliki oleh seorang. Ketika dia di dunia, semua akan ditinggalkan. Tidak dibawa sampai meninggal. Karena ketika seorang dimasukkan dalam kuburnya, dan datang mungkar dan nakir, dua malaikat yang bertugas untuk bertanya kepada orang yang meninggal dalam kuburnya, dia tidak bertanya tentang harta orang tersebut. Dia tidak bertanya tentang kedudukan dan jabatan yang pernah dimiliki oleh seorang. Tetapi yang ditanya adalah tiga perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Seorang yang senantiasa beribadah pada Allah. Dia mentauhidkan Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dan dia akan menjawab bahwa Allah adalah Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Kemudian ditanya, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Itu adalah pertanyaan yang kedua. Apa agamamu? Nah, orang yang betul-betul memahami Islam, dia memeluk Islam dengan sepenuh hatinya dan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala, kemudian dia mengetahui hal-hal yang sangat pokok dalam agama ini, dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjawab bahwa Islam adalah agamaku. Islam adalah agamaku. Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan ditanya oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Nah, orang yang betul-betul berpegang pada Islam, yakin dengan kebenaran Islam, tidak ada yang lebih dari Islam, tidak ada agama yang melebihi Islam, maka dia akan mampu untuk menjawab bahwa Islam adalah agamaku. Kemudian pertanyaan ketiga, وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُئِثَ فِيكُمْ, dan siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Yaitu, مَنْ نَبِيُّكَ, siapa nabimu? Maka seorang yang benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti pola hidupnya, mereka akan menjawab bahwa Muhammad adalah nabiku. Jadi tidak ditanya tentang siapa. Yang ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabimu? Bukan siapa pemimpin organisasimu. Siapa orang alimmu? Siapa gurumu? Siapa ustadmu? Siapa kiaimu? Tidak. Wallahi tidak ditanya. Yang ditanya adalah siapa nabimu? Maka orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yakin kepada beliau, dia mengikuti sunnah-sunnah beliau, dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, dia akan menjawab bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tiga hal ini yang akan ditanya di akhirat kelak. Dan ini semua apabila kita wujudkan dalam amal perbuatan kita, insyaallah kita akan selamat. Insyaallah akan menjawab pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir yang bertanya kepada seorang hamba ketika dia dimasukkan dalam kuburnya. Oleh karena itu, perbanyaklah amal. Itu amal ibadah, amal soleh. Dan jauhlah dari amal-amal perbuatan yang mungkar, dari kemaksiatan. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kembalilah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Sampai kapankah hidup kita di dunia ini? Toh orang-orang yang lebih mulia dari kita telah mendahului kita. Mereka telah meninggal mendahului kita. dan apa yang mereka bawa dari amal-amal kebaikan mereka. Karena semua harus mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha hidup. Dialah zat yang maha kekal. Jalla jalaluhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Juga kemudian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi'an'ami ahli dunia min ahli nari yawmal qiyamah. Akan didatangkan, akan dibawa seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Yu'ta bi'an'ami ahli dunia min ahli nari yawmal qiyamah. Orang yang paling banyak diberi nikmat oleh Allah di dunia ini dari penduduk neraka, akan didatangkan di hari kiamat kelak. Fayusbabu finnari sabghah. Lalu maka kemudian orang itu akan dicelup dalam neraka dengan satu celupan. Fuma yuqal. Lalu ditanyakan kepada orang tersebut, ya bni Adam, hal ru'aita khairan qattu? Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat, pernahkah engkau rasakan satu kebaikan? Hal ru'aita khairan qattu? Pernahkah engkau melihat satu kebaikan? Hal marrabika na'imun qattu? Pernahkah suatu kenikmatan melewati masa hidupmu? Yani ketika engkau di dunia. Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Maka orang itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat di dunia ini. Diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirnya adalah neraka. Akhirnya jadi masukan dalam neraka. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Pernahkah engkau melihat kebaikan? Kata orang itu, wallahi ya Rabbi, tidak. Tidak pernah. La wallahi ya Rabbi. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Dan kemudian didatangkan pula, yakni pada hari kiamat kelak, orang yang paling jelek, yang paling susah kehidupannya di dunia ini. Tetapi dia ahli surga. Karena dia bersabar dengan kehidupan dan ujian yang Allah berikan padanya. Dia tetap taat pada Allah Ta'ala. Tapi dia adalah orang paling susah di dunia ini. Ketika dia didatangkan, fayusbagu sabghatan fil jannah, lalu dia kemudian dimasukkan sebentar dalam surga. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan padanya, ya bna Adam, wahai anak Adam, hal ru'aita bu'san qattu? Pernahkah engkau melihat keburukan dalam hidupmu? Hal marra bika shiddatun qattu? Pernahkah kesulitan melewati kehidupanmu? Fayaqulu la wallah. Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Aku tidak pernah merasakan kesusahan. Aku tidak pernah merasakan kesulitan. La wallahi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Aku tidak pernah merasakan atau tidak pernah melewati kehidupan yang aku itu sulit padanya. Dan aku tidak pernah melihat suatu kesulitan dalam kehidupanku. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhir dari sebuah kehidupan. Ketika seorang yang dia diberikan berbagai macam nikmat di dunia ini, harta, kekayaan, istri yang cantik, kedudukan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan seterusnya, tetapi dia adalah orang yang bermaksiat pada Allah, orang yang jauh dari Allah, kufur kepada Allah, sehingga dia kemudian dimasukkan dalam neraka. Maka ketika ditanya, pernahkah melewati kepadamu masa-masa indah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan? Dia mengatakan, tidak pernah. Setelah dia dimasukkan dalam neraka, Dicelupkan satu celupan dalam neraka. Ditanya, pernahkah engkau diberikan nikmat-nikmat oleh Allah? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Pernahkah engkau melihat dan merasakan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia menjawab, tidak pernah. Ini menunjukkan tidak ada gunanya ketika seorang di dunia ini diberikan berbagai macam nikmat, tetapi berakhir dengan dia dimasukkan dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Tidak ada gunanya. Itu kenikmatan yang sementara. Sehingga apabila diberikan azab yang demikian pedihnya, yang tidak ada bandingnya dengan azab di dunia ini, maka orang itu mengatakan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Betapa hinanya kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tidak ada artinya. Maka dari itu seorang tidak boleh tergiur dengan dunia. Dia mengambil dari dunia ini seperlunya untuk perbekalannya di akhirat kelak. Dan dia jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Tempat dia menanam untuk dia memanen hasilnya di akhirat kelak. Itulah orang yang berakal. Yang berakal sehat. Itulah orang yang bahagia. Adapun orang yang celaka dan orang yang jahil adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia ini. Yang menjual agamanya, akidahnya dengan dunia ini. Sekarang dia lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah padanya dari apa yang dicari di dunia ini hanya sekejap. Tidak bakal lama. Maka janganlah seorang hamba tertipu dengan dunia ini. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertobat, beramal soleh, memperbaiki masa-masa lalu, membuka lembaran yang baru. Sampai kapankah kita mengejar dunia ini? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Demikian sebaliknya. Nabi SAW menceritakan seorang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan berbagai macam ujian. Di antaranya ada ujian hidup dalam keadaan sulit yang luar biasa. Tetapi dia adalah orang yang taat pada Allah. Kesulitannya, kemiskinannya, kefakirannya tidak menjadikan dia lalai dari beribadah pada Allah Ta'ala. Dia bersabar menerima itu semuanya. Karena dia tahu itu adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika di hari kiamat kelak orang ini dipanggil, dimasukkan dalam surga, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah engkau melewati suatu kesulitan? Pernahkah engkau melewati suatu kehidupan yang sangat sulit? Setelah dia melihat surga dan masuk dalam surga, dia mengatakan, tidak pernah ya Allah. Tidak pernah aku melihat kesulitan itu. Dan tidak pernah aku rasakan, tidak pernah aku lewati kesulitan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ujian yang ada di dunia, yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala dia tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, dia tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesulitan itu sesuatu yang kecil jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah janjikan dan Allah berikan kepada hamba yang beriman, hamba yang sabar dalam menghadapi kehidupan atau ujian tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dunia ini dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh seorang beriman, semua itu akan berlalu. Semua itu akan berlalu, maka bersabarlah. Tabahlah, terimalah ujian tersebut. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Saudara-saudara kita, sebagai contoh yang terkena musibah, ya, musibah gempa, semoga Allah melindungi kita. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka jalan keluar. Dan memberikan pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Misalnya, ini semua akan berlalu. Kembalilah kepada Allah. Semoga itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya untuk penduduk Lombok dan sekitarnya, tetapi untuk yang lainnya juga. Karena orang beriman dia memandang sesuatu dengan kacamata iman, bahwa apa yang terjadi di suatu tempat ya berupa ujian tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi di tempatnya, maka dia segera bertobat pada Allah, kembali kepada Allah, tadarru ila Allah, merendahkan dirinya untuk beribadah dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ujian dan kesulitan sebesar apapun di dunia ini adalah sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang akan berlalu, dan orang yang tetap istiqamah, tetap beribadah pada Allah di saat dia dalam keadaan sulit di dunia ini akan digantikan dengan sesuatu yang kekal, surga Allah, ridha Allah, cinta Allah yang tentunya jauh lebih besar daripada kesulitan yang dihadapinya, yang dihadapinya di dunia ini. Demikian sebaliknya. Bahwa kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia ini, maka kenikmatan itu pun akan berlalu. Dia akan hilang, dia akan lenyap. Maka dari itu seorang tidak boleh tergiur dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya melalaikan dia dari Allah, melalaikan dia dari akhirat, melalaikan dia dari masa depannya di akhirat kelak. Karena kalau dia berbuat demikian, maka itu adalah kecelakaan baginya, kebinasaan baginya. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini akan hilang dan akan lenyap. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada ahlul fasad di dunia ini. Allah memberikan nikmat pada mereka di dunia ini, yaitu para pelaku-pelaku kejahatan, para pecinta dunia yang mengikuti dan mengejar dunia ini. Allah berikan apa yang mereka minta, tetapi akibatnya di akhirat adalah mereka tidak mendapatkan bagian mereka di akhirat. Karena sudah diberikan oleh Allah di bumi ini, sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa kenikmatan akhirat, kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan Allah kepada kaum mukminin dan orang-orang beramal saleh, ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita di antara mereka, bahwa kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan seorang lupa dan tidak ingat terhadap ujian yang pernah dia rasakan di dunia ini berupa kesulitan-kesulitan yang didapatinya, yang dialaminya selama hidupnya di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa 'ala al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala, dari al-Mustawrid bin Shaddad, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia mencabut jarinya dari lautan itu, maka air yang menempel di jari ini itulah dunia, sedangkan air di lautan itu itulah akhirat. Subhanallah. Perumpamaan yang demikian indahnya, perumpamaan yang demikian bagusnya, yang dicontohkan, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi qudwah hasanah, contoh teladan bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Mereka, beliau adalah contoh teladan, entah mereka berada di belahan timur maupun di belahan barat, di utara maupun selatan, bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, contoh teladan bagi mereka. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang lebih baik dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Sayyidul Khalqi. Beliau adalah penghulu Ibnu Adam di dunia dan di akhirat. Beliau dan ajarannya, dengan rahmat kasih sayangnya, beliau adalah orang yang harisun alaikum bil mu'minin. Seorang yang betul-betul bersungguh-sungguh agar kajian kalian menjadi orang-orang yang beriman. Sifat itu ada pada Rasulullah SAW. Beliau ingin keselamatan bagi umatnya. Beliau ingin kebaikan bagi umatnya. Maka Islam yang dibawa oleh beliau adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa mencontohinya. Seandainya seluruh manusia di langit, di bumi ini, di barat dan di timur, semua berkumpul untuk membuat yang lebih baik dari ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mampu mereka membuatnya. Oleh karena itu, ridhalah dengan agama Allah. Ridhalah dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridhalah. Karena itulah yang diridhai oleh Allah. Islam itulah yang diridhai oleh Allah di langit dan di bumi. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah ridhai adalah Islam. Demikian pula agama yang diridhai Allah di bumi ini adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmantu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa radhitu lakumul Islam dina. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka tidak ada tawar-menawar tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik. Itulah yang sejati. Tidak ada yang lebih sejati dari itu. Itulah yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimatikan, dihidupkan di atas Islam dan dimatikan di atas iman kepada Allah dan beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah seyogyanya akidah seorang mukmin. Akidah seorang muslim terhadap agamanya, terhadap keyakinannya, agar tidak tertipu oleh slogan-slogan sampah, agar tidak tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi yang dapat merusak akidah seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Radhitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Wajib setiap orang mengucapkan kalimat itu. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beragama Islam, yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib mengucapkan radhitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Wajib mengucapkan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Orang yang demikian keadaannya, maka dia akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Tidak sekedar mengucapkan. Tapi ridha. Ridha adalah amalan hati. Hati yang lapang dengan Islam. Hati yang lapang dengan Allah sebagai Rabbnya. Hati yang lapang dari Nabi SAW sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya, sebagai contoh teladannya, sebagai pemimpinnya. Hati yang lapang. Adapun orang-orang yang sempit dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan disempitkan di dunia ini dan akan disempitkan di akhirat kelak. Tetapi orang yang lapang dadanya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan melapangkan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW ketika menggiring atau membawa umatnya agar mereka mampu untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini, beliau memberikan perumpamaan kepada umat beliau. Beliau memberikan perbandingan yang dengan mudah untuk seorang mencernanya, untuk seorang memahaminya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, perumpamaan dunia ini dengan akhirat ibarat seorang memasukkan jarinya, jari telunjuknya ini di lautan. Masukkan jarimu. Air yang ada, yang nempel di jari ini, itulah kehidupan dunia. Sedangkan lautan itulah kehidupan akhirat. Maka alangkah bodohnya, alangkah jahilnya, orang yang mendahulukan dunianya, dan dia melupakan akhiratnya. Dia melalaikan akhiratnya. Ini karena kejahilan. Karena kebodohan. Walaupun dia dianggap pintar. Walaupun dia dianggap mahir. Walaupun dia dianggap berakal. Tapi sungguhnya tidak. Karena dia lebih mengutamakan air yang nempel di jarinya daripada lautan yang demikian luasnya. Subhanallah. Kadzalika yudillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Tetapi demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama adalah metode dalam mengajar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau adalah guru terbaik. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada manusia kitab Allah, membersihkan jiwa mereka dan membersihkan hati mereka dari berbagai keburukan dan sifat-sifat jelek, agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman kepada Allah, yang bersih jiwa-jiwa mereka. Di antara metode yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelajaran adalah metode perumpamaan, perbandingan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu untuk mempermudah pemahaman murid. Dan ini salah satu metode yang juga diajarkan di zaman kita ini. Dalam dunia pendidikan, yaitu berikan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini telah diajarkan oleh Al-Quran, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pelajaran yang lain yang diambil dari hadis ini, betapa tiada artinya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Tetapi dunia ini sangat menentukan bagi seseorang. Keberhasilannya di dunia ini dalam iman dan amal ibadahnya, ini adalah juga penentu bagi di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia hakikat kehidupan dunia ini. Dan orang yang akan diberikan di akhirat kelak dari amal-amal, dari kenikmatan-kenikmatan itu adah kembalinya dilihat dari dunianya. Bagaimana kehidupannya di dunia ini? Ibadahnya, ketaatannya, amal solehnya ketika dia di dunia ini. Maka dari itu, waktu yang singkat, umur yang pendek, walaupun panjang, di dunia ini hendaklah dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka orang yang berakal sehat dalam amal perbuatannya, dalam aktivitasnya di dunia ini, dia selalu beramal, berbuat yang bermanfaat baginya. Bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhiratnya. Hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي رحمه الله berkata, وعن جابر رضي الله عنه قال, dari جابر بن عبد الله رضي الله عنهما beliau berkata, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah pada suatu ketika marra bisuqi, beliau jalan melewati sebuah pasar. Wan nasu kana fatayh, dan para sahabat ketika itu berada di sisi kiri dan kanannya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jadwin, famarra bi jadyin asak mayit. Maka beliau melewati sebuah bangkai, bangkai seekor anak kambing yang kecil telinganya. Dalam satu riwayat tidak ada telinganya. Bangkai seekor anak kambing yang tidak ada telinganya. Fatanawalahu. Maka Nabi SAW mengambilnya, mengangkatnya, bangkai tersebut. Fa'akhadha bi'udhunih. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, bangkai ini mempunyai, kambing ini telinganya kecil. Maka diambillah oleh Nabi SAW dengan tangannya. Beliau mengangkatnya. Thumma qala, kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau alaihi salatu wassalam. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang dia mau membeli bangkai anak kambing ini yang tidak ada telinganya atau telinganya kecil, dia membelinya dengan satu dirham. Satu dirham, satu kepingan uang perak. Faqalu, maka para sahabat dan serta-merta menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi. Kata mereka, kami tidak ingin sama sekali untuk memiliki ini dan membayar. Apa yang kita bisa lakukan dengan bangkai anak kambing ini? Kata para sahabat. Mereka menjawab bahwa tidak ada di antara kami yang menginginkannya untuk membeli dengan satu dirham. Untuk apa? Thumma qal. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, atuhibbuna annahu lakum? Lalu beliau bertanya, maukah kalian bangkai ini untuk kalian? Artinya tidak dengan membayarnya. Qalu, maka dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wallahi law kana hayyan kana aiban. Demi Allah, kata para sahabat, seandainya bangkai anak kambing ini hidup, dia ini adalah kambing yang cacat karena kecil telinganya, daun telinganya. Annahu asak, karena dia kecil daun telinganya. Fakaifa wa huwa mayyit, maka bagaimana jika dia ini dalam keadaan mati? Yani siapa yang mau? Tidak ada yang mau, walaupun dikasih gratis tidak bakal mau. Dia hidup saja cacat, apalagi mati. Faqal, setelah beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah subhanahu wa ta'ala daripada kehinaan yang kalian anggap terhadap bangkai ini. Subhanallah. Jadi bagi Allah dunia yang tidak ada apa-apanya. Hina. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran tentang perumpamaan, permisalan di dalam memberikan pemahaman kepada orang yang kita ajak bicara atau guru terhadap murid. Ar-Rasul alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini, beliau ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat beliau tentang dunia ini. Tetapi caranya beda dengan hadis yang sebelumnya, dan cara yang sebelumnya. Kalau perumpamaan yang sebelumnya beliau alaihissalam menyebutkan dunia ini dibandingkan dengan akhirat ibarat seorang mencelup tangannya, jari-jari telunjuknya dalam air. Ini sudah bisa digambarkan betapa tiada artinya dunia ini. Kemudian dalam kesempatan yang lain beliau ingin memberikan lagi contoh yang lain tentang dunia ini ibarat bangkai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tentang dunia ini, kata beliau, وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي تُعِمْتُهَا. Barang siapa yang merasakan dunia ini, sesungguhnya aku telah menelannya, aku telah memakannya. وَسِقُ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا. Dan telah dikirim kepada kami dunia ini, عَذْبُهَا, yang indahnya, yang segarnya, dan yang juga azabnya, yang tidak enaknya. Itu sudah kami rasakan semua, kata beliau. Falam aro illa hururan wa batila. Maka aku tidak lihat dunia ini kecuali ketertipuan, keterperdayaan. Sesuatu yang memperdaya. Dan sesuatu yang palsu, sesuatu yang batil. Kama laha fi dhuhril falati sarabuha. Dia ibarat fata morgana yang tampak di sebuah padang pasir. Orang mengira air, ternyata bukan air. Ya. Jadi dunia menunjukkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Itulah dunia. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ. Dunia ini tidak lain kecuali jifa, bangkai yang dikemasi. Ya. Bangkai yang ditutupi. Ya. عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجتذابها. عليها كلاب. Di atas bangkai dunia yang terkemas itu banyak anjing-anjing yang ingin menarik bangkai tersebut. Karena memang anjing senang pada bangkai. Ya. Jadi beliau memberikan perumpamaan orang yang mengejar dunia itu ibarat anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ya. Jadi dunia tidak lain kecuali bangkai yang tertutupi, ya. Bangkai yang terkemasi, di atasnya ada anjing-anjing yang ingin untuk menariknya. Fa'in tajtadhibha kunta silman li ahliha. Fa'in tajtanibha. Maka jika engkau menjauhi bangkai itu, maka engkau telah memberikan kepada mereka yang ingin pada dunia itu. Yaitu anjing-anjing yang ingin pada bangkai. Kalau engkau menjauhi dunia itu. Jadi bangkai tersebut. Wa in tajtadhibka. Naza'atka kilabuha. Tapi walaupun kamu tertarik oleh dunia ini. Ketahuilah bahwasanya engkau akan dilawan oleh anjing-anjing yang mengejar dunia ini. Subhanallah. Alangkah indahnya. Perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang dunia ini. Dalam menegaskan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dunia ibarat bangkai. Maka beliau pun membuat bait-bait syair. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka dunia tidak lebih dari bangkai. Pengejar dunia adalah anjing-anjing yang rakus dari bangkai tersebut. Tapi orang beriman mengambil dunia ini seperlunya. Dan dia menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Sebagai tempat dia menanam tanaman yang baik, dipeliharanya untuk dia memetik hasilnya di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu abna al-akhirah wa la takunu min abna'i dunya. Jadilah kalian generasi untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Subhanallah, para sahabat, kalimat-kalimat indah terungkap dari mereka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-khalifatul Rashid al-Rabi' khalifah yang rasyid yang keempat. Beliau mengatakan demikian. Kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian generasi untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Karena mereka tahu dunia ini adalah sesuatu yang menggiurkan, yang menipu. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah semua nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia ini, nikmat kesehatan, nikmat peluang, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat kedudukan, marilah kita manfaatkan untuk jembatan bagi kehidupan akhirat yang lebih mulia. Beramallah, berbuatlah untuk akhirat kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Masyaallah, terima kasih atas kajian ilmiah dan penyampaian sesi materi di kesempatan kajian kitab Riyadhus Shalihin di pagi hari ini. Nah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ke nomor 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat dapat melalui nomor 0819896543. Satu pertanyaan dari pesan singkat untuk mengawali sesi tanya jawab ini, kita akan bacakan dari Ummu Muhammad di Aceh. Bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita sangat ketakutan dengan alam barzah, membayangkan azab kubur dan seterusnya? Apakah ini terlalu berlebihan, Ustadz? Barakallahu fikum, mohon nasihatnya. Baik, pertanyaan tersebut sangat bagus. Perlu diketahui bahwa kekhawatiran atau ketakutan itu ada dua macam. Ketika seorang takut, khawatir akan akhiratnya atau alam barzah, kalau rasa takut ini mendorong dia untuk meningkatkan dan memperbaiki amal perbuatannya, amal solehnya, amal kebajikannya, maka ini ada kekhawatiran yang baik. Jadi khawatir tapi berbuat. Khawatir namun berbuat. Berbuat sesuatu. Ya. Inilah rasa takut, rasa khawatir yang bermanfaat. Karena mendorong dia untuk meningkatkan imannya, amal perbuatannya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Dan minta ampun pada Allah. Minta perlindungan pada Allah dari azab kufur. Kemudian yang kedua, kalau rasa takut itu justru hanya menjadikan seorang terhantui oleh alam barzah, tapi dia tidak berbuat sesuatu, tidak meningkatkan amalnya, tidak menjadikan dia memperbanyak istighfar, bertobat pada Allah Ta'ala, maka ini tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya. Justru ini akan menjerumuskan kepada keputusasaan. Bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, rasa takut yang ada dalam diri kita kepada Allah, pada hari kiamat, terhadap alam barzah, ini adalah rasa takut yang harus kita letakkan dia pada porsinya, harus kita letakkan dia pada tempatnya, yaitu yang mendorong kita untuk bertobat pada Allah, untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, menyiapkan diri kita untuk sesudah kematian kita. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat Ansor. Ketika itu ada Abdullah bin Umar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling afdal itu yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik akhlaknya. Lalu sahabat itu bertanya dari kaum Ansar tersebut, "Wa ayyuhum aqyas?" "Wahai Rasulullah, dan orang mukmin manakah yang paling cerdas?" Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Kalau pertanyaan pertama yang paling afdal, paling mulia, paling utama. Pertanyaan kedua yang paling cerdas. Qal, Kata Nabi alaihissalam, orang mukmin yang paling cerdas yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat akan kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Subhanallah. Perumpamaan atau sesuatu yang menyebutnya tentang kecerdasan menurut Islam, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling cerdas yang banyak mengingat kematian. Karena dia tahu bahwa dia akan mati. Maka dia memperbanyak amal. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Orang yang paling banyak persiapannya untuk sesudah kematian. Karena dia tahu bahwa dengan meninggal itu, dengan mati, terputus amalnya. Ya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, itu pun dilakukan di dunia. Ketika Nabi alaihissalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah yang diberikan bermanfaat bagi umat, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat yang diajarkan pada manusia, pada umat, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan, ini kedua yang mendoakan orang tuanya. Ini kapan dilakukan yang tiga ini? Ya di dunia. Sedekah jariah di dunia. Ya, sedekah jariah itu di dunia seorang mengerjakannya. Ilmu yang bermanfaat pun di dunia ketika dia mengajarkan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Demikian pula anak yang soleh, yaitu di dunia ketika dia pandai mendidik mereka, memperhatikan mereka, mengajarkan mereka sehingga mereka betul-betul menjadi anak yang soleh. Ya. Maka orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematiannya. Maka dari itu ibu yang bertanya, saya ulangi sekali lagi, bahwa rasa takut yang ada pada diri yang bertanya itu sudah sesuatu yang baik. Tinggal arahkan rasa takut itu kepada apa? Kepada amalan. Tingkatkan amal soleh, bertobat pada Allah, istighfar yang banyak, ya, manfaatkan waktu dan peluang untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Ya, setelah itu selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala dan meminta rahmatnya, karunianya. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat di kesempatan jawaban pertanyaan pertama ini. Dan berikutnya kita akan juga menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa dari mana? Dengan Rizna di Tangerang. Ya, sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume radionya. Baik. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Kan kalau misalnya wanita-wanita yang membuka jilbabnya, yang bekerja di mall sebagai SPG segala macam, itu kan mereka itu kan membuka jilbabnya hanya untuk mengejar gaji UMR ya Pak Ustaz. 3 juta berapa lah. Tapi dia itu membuka jilbabnya gitu Pak Ustaz demi dunia. Tapi akalnya baik Pak Ustaz. Kalau kita mencela dia, dia itu perempuan seperti apa gitu, celaan dari kita. Apakah kita itu mencela kaum yang mungkin dia apakah lebih baik daripada kita, Pak Ustaz? Ya, terima kasih jawabannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Tangerang. Tentu pertanyaan ini tidak dengan serta-merta kita memvonis sesuatu, memutuskan sesuatu bahwa mereka yang bekerja di mall, jadi wanita-wanita kaum muslimat yang membuka jilbab mereka karena tekanan dari atau karena memang aturan yang dibuat oleh perusahaan, tidak dengan serta-merta kita memvonis demikian. Karena kita harus melihat sesuatu. Pertama, melihat dari sisi mungkin mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Ya. Yang tidak paham. Dianggap mungkin pakai jilbab sunnah, bukan wajib. Atau yang kedua, karena mereka adalah karena tekanan ekonomi. Mereka kalau tidak berbuat demikian, mereka tidak ada sesuatu bisa yang mereka makan dari pencarian itu. Maka di sini kita memerlukan kacamata yang hikmah, kacamata yang rahmah, ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin atau kaum muslimat yang mereka bekerja, ya, di tempat-tempat yang mengharuskan mereka membuka jilbab-jilbab mereka. Disinilah satu kelemahan kita sebagai kaum muslimin. Ya, karena kita sebagai konsumen, sedangkan yang lain menjadi produsen, mereka berbuat semaunya. Dalam arti peraturan-peraturan tersebut. Nah, apabila kita kaum muslimin mempunyai kekuatan ekonomi dan yang lainnya, mempunyai andil dalam perekonomian misalnya, ya, dan kita paham agama kita karena kita belajar agama Allah, maka insya Allah sebetulnya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Oleh karena itu, saya melihat dari sisi yang lain dalam hal-hal seperti ini. Apalagi sebetulnya peraturan yang ada di negeri kita tidak boleh melarang, ya, perusahaan-perusahaan tidak boleh melarang seorang memakai jilbab. Seorang wanita di perusahaannya untuk memakai jilbab tidak boleh dilarang. Ya. Tidak ada larangannya dan tidak boleh melarang. Karena tenaga kerja diberikan haknya oleh negara. Hanya saja kadang-kadang mungkin kejahilan atau mungkin dia rasa malu kalau pakai jilbab, yang lainnya tidak dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang perlu dipelajari, kita tidak memvonis begitu saja. Dan semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Semoga Allah memberikan jalan keluar bagi mereka kepada yang terbaik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa pada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan dia akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duganya. Nah, ini juga satu PR bagi kita kaum muslimin, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang punya harta yang banyak, ya, untuk merekrut tenaga-tenaga itu dan memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam sholat mereka sholat, ya. Jam bekerja mereka bekerja. Mereka diberikan aturan untuk memakai busana muslim, muslimah. Demikian, ya. Ini menjadi PR bagi kita, tanggung jawab bagi kita bersama, ya. Tapi untuk sekedar kita memvonis bahwa mereka mengejar dunia dan lain sebagainya, kita tidak tahu urusan mereka, keadaan mereka sebenarnya. Karena manusia macam-macam. Memang ada yang memang urusan yang hanya urusannya yang penting mendapatkan dunia ini. Tapi apa semua seperti itu? Wallahu a'lam. Maka dari itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Dan semoga Allah berikan kesadaran, taufik, hidayah kepada kaum muslimat, terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat tersebut, untuk mau tetap berbusana muslimah ketika bekerja, karena memang tidak ada larangan untuk menggunakan busana-busana tersebut, bahkan untuk beribadah pada Allah. Tidak boleh perusahaan melarang seorang sholat di waktu sholat kecuali memang tidak bisa ditinggalkan pekerjaan itu, ya. Maka itu ada bergantian, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, karena ada aturannya, ada undang-undangnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan barangkali satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang akan kita bacakan. Datang pertanyaan dari salah satu ikhwah, saudara kita Jamaluddin dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, bertanya, "Ustaz, saya pernah mendengar bahwa penyakit itu sebagai penggugur dosa atau penghapus dosa. Pertanyaannya, apakah penyakit yang disebabkan oleh kita sendiri bisa dikaitkan sebagai penghapus dosa. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Baik, tentang penyakit yang dengannya Allah menguji seorang hamba, ya, artinya musibah secara umum salah satu adalah penyakit. Ini adalah betul sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa bagi seorang hamba. Tetapi penyakit itu ada yang memang Allah menguji orang itu dan ujian tersebut. Ada penyakit yang disebabkan oleh perbuatan orang itu. Contohnya, na'udzubillah min dzalik. Orang yang memakai obat-obatan terlarang sehingga yang merusak fisiknya, merusak dadanya, merusak jantungnya, ya, merusak fisiknya, ya, ini tentu adalah suatu perbuatan dosa, ya, dan tidaklah Allah menimpakan sesuatu kepada seorang kecuali karena perbuatannya. Tetapi kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, jangan berhenti dari melakukan penyebab-penyebab penyakit itu. Ya, orang yang tadinya pemadat rokok sampai paru-parunya hancur, terkena kanker, kanker paru-paru, na'udzubillah. Seorang yang memakai obat-obatan terlarang sampai badannya fisiknya juga demikian berdampak jelek pada fisiknya. Kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah, kemudian berhenti dari perbuatan-perbuatan itu, ya, maka kemudian sakit yang menimpa dirinya, insya Allah menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Itu semua kan disebabkan bertobatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, karena dia merasa bahwa dosa yang telah dia lakukan, dan memakai yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah mudah-mudahan sakit yang menimpa dirinya itu, ya, mengurangi dosa hamba tersebut karena dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kita menghimbau kepada siapa saja yang memakai hal-hal yang dilarang oleh Allah, entah minuman keras, ya, atau juga merokok, demikian pula memakai obat-obat terlarang yang sangat berdampak pada kesehatan fisiknya, ya, supaya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang maksiat tersebut atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Harta kita adalah amanat yang Allah berikan pada kita, akan ditanyai di akhirat kelak. Jangan seorang kemudian merasa bahwa harta yang dimilikinya ketika dia membeli minuman atau membeli rokok atau membeli yang lainnya yang diharamkan, yang dilarang, bahwa itu adalah miliknya. Tidak. Setiap harta yang ada pada kita adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus amanah yang Allah pikulkan pada kita. Oleh karena itu, orang yang berharta di hari kiamat kelak ditanya dua pertanyaan. Dari mana harta itu dia memperolehnya? Dan dia belanjakan untuk apa? Dia belanjakan untuk apa? Maka janganlah kita menjadi penyebab yang akan memberatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Hendaklah seorang yang terjerumus dalam hal-hal demikian bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, jauhi teman-teman yang jelek, teman-teman yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan itu, jauhi, jangan dekati, ya, karena dia akan terus menarik kita, menyeret kita kepada perbuatan yang mungkar tersebut, ya. Maka dari itu penyakit yang diderita oleh seorang karena perbuatan dia sendiri, ya, dia harus berhenti dan bertobat pada Allah Ta'ala. Seorang bertobat pada Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah zat yang maha penerima tobat hamba-hambanya. Allah bergembira, Allah senang apabila hambanya bertobat padanya, apabila hambanya kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan padanya, dengan sakit yang menimpa dirinya, jadinya Allah menghapus dosa-dosanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah penutup dari sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Sekaligus mohon disampaikan sebagai ikhtitam penutup dari kajian atau percobaan kita untuk di kesempatan pagi ini di pembahasan kajian Riyadhus Shalihin. Silakan, Ustaz. riyadhus shalihin. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita dapat istiqomah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Quran dan Sunnah, sesuai dengan dipahami oleh para pendahulu kita yang soleh, dari kaum muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Cuma pada kesempatan penutup dari kajian ini, saya menghimbau kepada kaum muslimin, ya semuanya, tidak kecuali diri kami, untuk kita meningkatkan permohonan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, agar Allah menjauhkan kita dari bala dan bencana, dari dosa dan kemaksiatan. Karena tidaklah ya suatu ujian, suatu bala menimpa suatu negeri, ya, melainkan karena dosa-dosa mereka, karena perbuatan-perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu marilah kita betul-betul berupaya. Ketika ada orang bertanya, wahai negeriku, kenapa engkau diadab, kenapa engkau mengalami musibah? Ya karena dosa. Syirik, bid'ah, khurafat, pedukunan dan yang lainnya. Ya, belum kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang lain yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini. Sehingga na'udzubillah min dzalik menimpa azab itu, peringatan itu kepada hamba-hamba Allah, baik yang berbuat dosa maupun yang tidak. Ya. Jadi salah satu sebab dari musibah yang ditimpakan kepada manusia adalah karena perbuatan-perbuatan tangan mereka sendiri. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan Allah memberikan jalan keluar, memberikan ampunan, memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang diuji oleh Allah Ta'ala, khususnya di Lombok, dan ujian gempa ya yang menimpa mereka atau sebagian dari mereka. Semoga Allah memberikan keringanan. Demikian pula akan menghimbau kepada yang punya harta, ya, yang lebih hartanya, bahkan yang ingin bersumbang, menyumbang dan bersedekah untuk membantu meringankan beban saudara-saudara mereka. Ini adalah suatu amal yang baik dan amal yang mulia, ya, karena sedekah itu akan menghilangkan murka Allah. Ya. Bahwa memberikan sedekah ini menghilangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita bersedekah sambil kita membantu saudara-saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika dia menolong saudaranya. Ya. Dan ini sifat seorang muslim. Khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka marilah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang punya harta, ayo kita sumbangkan, kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa pada hari-hari ini, yaitu di kota atau di pulau Lombok. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.